تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Lamud Durril Manthur Minal Qawlil Ma'thur, rangkaian mutiara-mutiara yang berkilau dari ucapan-ucapan athar, yani riwayat-riwayat, sampai kita pada asbabu dhahabuddin, sampai kita pada masalah sebab-sebab hilangnya agama, sebab-sebab lenyapnya agama pada diri seseorang. Yani keterangan pada diri seseorang ini tentunya karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sungguh kami yang menurunkan dzikra ini dan kami, kata Allah, yang akan menjaganya. Berarti agama ini akan terus terjaga sebagaimana terjaganya Al-Quran. Hanya saja pada diri seseorang, kadang agama itu bisa yazid, kadang yanqus. Pada seseorang kadang bisa bertambah sempurna, bertambah sempurna, bertambah sempurna. Tapi sebaliknya juga bisa berkurang, berkurang, berkurang, sampai dahabuddin bil kulliyah, sampai hilang agama pada diri seseorang secara keseluruhan. Ikhwan fil din, a'azakumullah, kaum muslimin yang hormati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yarau anna na'til arda lanqusuha min atrafiha." Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd, "Tidakkah mereka melihat bahwa kami mendatangi bumi ini dengan pengurangan-pengurangan? Nanqusuha min atrafiha, menguranginya dari ujung-ujungnya." Ya, dikikis dari ujung-ujungnya bumi ini, semakin berkurang, semakin berkurang. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dalam tafsir ayat ini, sebagaimana diriwayatkan juga dari Mujahid rahimahullah, bahwa apa makna alam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha, bukankah kami mengurangi bumi ini dari ujung-ujungnya? Kata Ibn Abbas dan juga Mujahid, yakni dhahabu ulama'iha wa fuqaha'iha wa khiyar ahliha. Berkurangnya bumi ini yang dimaksud adalah berkurang ulama'nya, berkurang fuqaha'nya, dan berkurang pula khiyaru ahliha, berkurang pula orang-orang baiknya. Sehingga terakhir yang tersisa hanya orang-orang jelek. Wa taqumu sa'ah, terjadi hari kiamat atas mereka-mereka di dunia ini yang sudah tidak lagi menyebut Allah, Allah, yang sudah tidak lagi menyebut kalimat Allah, apalagi bertauhid, apalagi beribadah, apalagi menyebut dengan pujian-pujian. Menyebut Allah saja tidak. Ikhwan fillah na'azakumullah. Maka Ibn Abbas dan Mujahid menafsirkan ayat tadi, maksudnya mengurangi bumi adalah mengurangi ulama-ulamanya, para faqih-faqihnya, pakar-pakar ahli agamanya berkurang. Sampai orang-orang salehnya juga berkurang. Khiyaru ahliya juga berkurang. Dan nanti terakhir sudah tidak lagi tersisa seorang pun yang beriman kepada Allah. Tidak lagi tersisa orang yang menyebut kalimat Allah, Allah. Walaupun ada tafsir-tafsir lainnya, yaitu yang mengarah kepada masalah dunia, bahwa dunia ini semuanya berkurang dari segala macam sisinya, sebagaimana ayat lain yang menyatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, bahwasanya semua yang ada di muka bumi ini akan sirna, akan lenyap. Ini semuanya akan rusak. Sikalah akan lihat semuanya menjadi rusak. Yang dulunya begini sekarang jadi begitu, yang dulunya baik sekarang jadi rusak dan seterusnya. Maka semua itu merupakan kerusakan-kerusakan yang sudah Allah takdirkan dan sudah Allah katakan. Alam tarau, alam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Demikianlah, apakah mereka tidak lihat, kata Allah, kami mengurangi bumi ini dari ujung-ujungnya. Ikhwan fillah na'azakumullah, ternyata terkandung di dalamnya makna lain, yaitu makna berkurangnya agama di muka bumi ini, berkurangnya orang saleh di muka bumi ini. Diriwayatkan pula dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan juga Ibn Hibban, dan juga dikatakan sahih oleh Al-Arnaud, bahwasanya Rasulullah sallam bersabda, la tantaqidu 'ural islami 'urwatan 'urwatan, فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها فأولهن الحكم وآخرهن الصلاة. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, bahwasanya urul Islam tantaqidu, la tantaqidu urul Islam, sungguh akan berguguran. Tantaqid itu batal satu persatu. Tantaqidu urul Islam, urat-urat keislaman akan putus, urat-urat keislaman, urwatan-urwatan, seutas demi seutas akan putus, urat keislaman sedikit demi sedikit, sehelai demi sehelai. فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ, setiap terputus satu urat, تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا, maka mulailah manusia berupaya untuk memegang yang berikutnya, yang tersisa. فَأَوَّلُهُنَّ الْحُكُمُ, yang pertama akan hilang, yang pertama akan putus dari urat-urat keislaman adalah al-hukum. Di dalam riwayat-riwayat lain disebutkan dalam atar-atar para sahabat, yang pertama akan hilang adalah amanah. Wa akhiruhunna as-salah, dan yang paling akhir adalah salat. Sehingga kamu lihat orang yang sudah tidak lagi memiliki amanah, sudah bersifat dan berpakaian-pakaian khianat, sudah berbagai macam agama ditinggalkan, hukum-hukum ditinggalkan semuanya, sholat masih. Memang dikatakan dalam hadis ini, akhiruhunna as-salah, yang terakhir adalah sholat. Qul inna a'udzu, berarti ini membenarkan tafsir yang dikatakan oleh Mujahid dan juga Ibn Abbas, bahwa berkurangnya bumi ini maksudnya adalah berkurang ulamanya, berkurang fuqahanya, berkurang alim-alimnya, berkurang orang solehnya. Sebagaimana berkurang pula ajaran-ajaran Islam sedikit demi sedikit, yang berkurang dalam artian tidak dikerjakan lagi oleh manusia, seutas demi seutas. Tafsir Ibn Abbas tadi dinukil dalam tafsir At-Tabari dan juga dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Sedangkan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hibban. Hadis berikutnya yang lebih sahih dan lebih ma'ruf, lebih dikenal oleh kita dan kaum muslimin, yaitu Rasulullah SAW menyatakan innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu begitu saja, dicabutnya dari manusia. Walakin yaqbidul ulama bi'ilmihim, tetapi Allah mencabut ilmu dengan mematikan para ulama dengan ilmu-ilmu mereka. Mematikan para ulama dan kemudian hilang bersamanya ilmu-ilmu yang ada pada mereka. Hatta idza lam yabqa alimun, hingga ketika tidak tersisa lagi seorang alim pun, ittakhadhan nasu ru'usan aw ru'asa'a juhalan, maka mulailah manusia mengambil tokoh-tokoh panutannya dari orang-orang bodoh. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm, maka ketika mereka ditanya, mereka pun menjawab tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya dan juga Muslim dalam sahihnya. Hadis yang muttafaqun alaih, Bukhari wa Muslim, yang menunjukkan betapa sahihnya hadis ini. Diriwayatkan dalam kitab-kitab yang tersahih setelah Al-Quran, yaitu kitab Sahih Bukhari dan yang berikutnya yaitu Sahih Muslim. Bahwasanya Rasulullah SAW mengkhabarkan Allah Subhanahu Wa Taala, la yaqbidul ilma intiza'an, Allah tidak mencabut ilmu begitu saja, yantazi'uhu minan nas, mencabut dari manusia, tetapi Allah mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Ikhwani fillah na'azakumullah kaum muslimin saya hormati. Ilmu ada pada mereka, para ulama. Maka kalau kita tidak cepat-cepat mengambil ilmu dari mereka, tidak duduk bersimpuh menimba ilmu dari mereka, maka sebentar lagi mereka akan wafat. Setelah mereka wafat, maka hilanglah ilmu bersama mereka, dikubur bersama mereka para ulama, dan tidak ada penerus-penerusnya, enggak ada pelanjut-pelanjutnya. Maka kita dan kalian kaum muslimin, kalian para thullabul ilm, hendaklah mencari ilmu, hendaklah segera, jangan menunda-nunda, segera mencari ilmu dan mengkaji ilmu terus. Habis ilmu dari mereka di sini, pergi ke negeri lain. Habis diaman kamu, lalap semua ilmunya, pergi kamu ke Madinah, belajar di sekian para ulama. Selesai kamu ambil lagi ilmu dari semua, semua para ulama di seluruh penjuru dunia, kamu ambil ilmunya. Sehingga kalaupun mereka wafat, ada penerus-penerusnya dari ulama-ulama yang berikutnya yang telah menimba ilmu dari mereka. Khonibina azakumullah, maka peringatan Rasulullah SAW adalah peringatan agar jangan sampai hilang ilmu. Bagaimana supaya jangan hilang ilmu? Ta'allamu qabla an yuqbad, ta'allamul ilma qabla an yuqbad, pelajarilah ilmu sebelum hilang, sebelum dicabut. Apakah akan dicabut ilmu? Na'am, hadis ini yang membenarkan. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Allah tidak mencabut ilmu begitu saja dari manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Berarti suatu saat kalian akan sulit untuk belajar. Kalian punya kitab-kitab, masya Allah, kita punya ulama banyak ustaz di perpustakaan. Ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam fulan-fulan dan sebagainya. Silakan, silakan kalian baca. Kalau kalian baca tanpa bimbingan para ulama, tanpa bimbingan seorang alim, seorang guru, niscaya kesalahannya akan lebih banyak daripada kebenarannya. Ya, ini salah paham, salah memahami, salah mengerti, salah menyimpulkan, salah istimbat, salah menyimpulkan hukum, salah mempraktekkan, salah penerapan. Khonibina azakumullah, ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah, wahai para pelajar dan pencari ilmu, hati-hati. Ini berarti ancaman, sebentar lagi para ulama akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika ada masyayikh kibar ahlul hadis ma'rufin, masyaallah, fitnah teredam. Ada Syekh Al-Albani, ada Syekh bin Bas, ada Syekh bin Uthaymin rahimahullah, ada Syekh Muqbil rahimahullah, masyayikh di seluruh penjuru yang membimbing umat, mengayomi umat sehingga tidak muncul satu fitnah pun kecuali sebentar kemudian terjawab. Qanif bin Azakul tidak bertele-tele. Ternyata satu persatu Allah wafatkan Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Uthaymin rahimahullah, Syekh Muqbil rahimahullah, yang saya pernah ngalami kemarin ketika mereka semua ada nikmat. Dan betul-betul kita terpukul berat ketika mereka semuanya tuwafa rahimahumullah. Kemudian muncul tokoh-tokoh muda, tokoh-tokoh baru, pemain-pemain baru. Sedihnya kenapa? Sedih membandingkan dengan yang lalu. Dulu masya Allah tegar, kokoh, kuat Imam Ahlus Sunnah seperti gunung, fitnah apapun menerjang tidak akan goyah, apalagi runtuh. Tapi sekarang tidak sekuat yang dulu. Tetapi kita bersyukur masih ada masyayikh kibar, masih ada Syekh Rabi', masih ada Syekh Shal Fauzan, masih ada Syekh, sekian masyayikh kibar yang juga mereka sudah berumur, yang sebentar lagi juga akan tuwafa. Tidak ada manusia yang hidup terus, enggak ada yang kekal. Ikhwan bin na'azakumullah, Rasulullah SAW mengkhabarkan Allah akan mencabut ilmu, tetapi Allah tidak mencabut begitu saja dari manusia tiba-tiba hilang, tidak. Tetapi Allah mencabutnya dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yabqa alimun, hingga kalau sudah tidak tersisa lagi seorang ulama pun, ittakhadhan nasu ru'asa'a juhalan, maka mulai manusia mengambil tokoh-tokoh ru'asa, pemimpin-pemimpin, pemimpin-pemimpin dari kalangan orang-orang yang bodoh, kemudian mereka angkat dan diulamakan, stempel ulama. Ambil orang bodoh diangkat stempel ulama, ambil orang bodoh angkat stempel ulama. Ittakhadhu ru'asa juhalan, mengambil tokoh-tokoh bodoh kemudian dianggap sebagai ulama, dijadikan panutan sebagai ulama. Apa yang terjadi kalau sudah mereka mengulamakan orang bodoh, mendudukkan di kursi ulama orang-orang yang tidak pantas untuk duduk di kursi ulama? Apa yang terjadi? Dallu wa adallu, mereka sendiri sesat dan mereka menyesatkan orang lain. Yang diulamakan tadi ternyata juhal, ternyata bodoh, sehingga menyimpulkan dengan kesimpulan yang salah, menyebut dengan sebutan yang berlebih, menilai dengan nilai yang hulu, melampaui batas, akhirnya dia sesat. Ketika dia sesat karena dia diulamakan, sesat pula yang di bawahnya, yang menganggapnya sebagai alim, yang menganggapnya sebagai ulama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Ikhwan fiddin a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, ini tanda-tanda kalau akan hilangnya ilmu. Ini berita yang mengkhabarkan ilmu agama ini akan berkurang terus di muka bumi. Berarti saling dukung-mendukung dari ayat yang tadi, nan qusuha min atrafiha, kami akan kurangi dari ujung-ujungnya. Yang kata Ibn Abbas, yang berkurangnya para ulama, berkurangnya para fuqaha, berkurangnya orang-orang saleh, orang-orang baik akan berkurang. Dan juga hadis Rasulullah SAW juga mendukung, yang menyatakan bahwa agama ini akan berkurang seutas demi seutas. Manusia akan meninggalkan agama ini satu persatu. Yang pertama amanah dan hukum-hukum, dan kemudian terakhir mereka pun akan meninggalkan salat. Akhirnya as-salah. Dan kemudian dikhabarkan pula dalam hadis yang lebih sahih bahwasanya memang ulama akan diwafatkan oleh Allah dan akan dicabut satu persatu. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, awal ma tafqiduna min dinikum al-khushu', awal pertama yang akan hilang dari agama kalian adalah kekhusyuan. Awal pertama yang akan hilang dari kalian adalah kehusyuan. Ini ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sebagaimana dinukil riwayatnya dalam Mu'jamul Kabir dan juga dalam Hilyah dan juga dalam kitab Usul I'tiqad As-Sunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalikai dan juga oleh Al-Ihkam, dalam kitab Al-Ihkam dan juga dalam kitab Majma' Zawaid. Al-Mu'jamul Kabir dan Al-Hakim. Wasahahahu wa wafaqahu Al-Dhahabi. Al-Dhahabi rahimahullah. Qala Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, awal ma tafqiduna min dinikum, awal pertama yang hilang dari agama kalian adalah kekhusyuan, al-khusyu'. Wa akhiru ma tafqiduna min dinikum as-salah, dan yang terakhir yang akan hilang dari agama kalian adalah salat. Wa la tantaqidu 'ural islami 'urwatan 'urwatan, dan sungguh akan putus seurat demi seurat dari Islam ini. Ini keislaman kalian akan hilang seutas demi seutas. Wa la yusalliyanna an-nisaa wa hunna huyyad, niscaya nanti para wanita akan salat dalam keadaan mereka haid. Wa la taslukunna tariqa man kana qablakum hadwal quddati bil quddah, dan niscaya kalian pasti akan menjalani jalannya orang-orang sebelum kalian seperti quddah bil quddah, seperti anak panah dengan bulu-bulunya. Tentunya kemana anak panah tadi melesat, bulu-bulunya akan ikut di belakangnya. Wa hadwan na'li bin na'l, niscaya kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian seperti sendal dengan sendal. Sendal itu selalu mengiringi melangkah yang kanan, yang kiri langkah, yang kiri berangkat, yang kanan ikut melangkah, terus beriringan. Kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian seperti sendal dengan sendal. La tukhti'una tariqahum wa la yukhta'annakum, niscaya kalian tidak akan menyalahi jalan mereka persis dan tidak akan keliru. Yani tidak akan menyelisihinya dan tidak akan menyalahinya. Persis seperti orang-orang sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani. Hatta tabqa firqatan min firqin katsirah, hingga tersisa hanya dua firqah di antara firqah-firqah yang banyak. Fanaqulu ihdahuma ma balu salawatil khams, satu kelompok dari dua kelompok tadi berkata, ma balu salawatil khamsi, laqad dhalla man kana qablana, untuk apa salat lima waktu ini, sungguh telah salah orang-orang sebelum kita, ngapain salat lima waktu. Itu satu golongan. Innama qala tabaraka wa ta'ala, padahal Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an hanya kalimat aqimish shalah tarafain nahar wa zulafan minal lail. Allah hanya berfirman, dirikanlah salat di dua penghujung siang dan malam hari. La tusallu illa thalathan, jangan kalian salat kecuali tiga waktu saja. Wa taqulul ukhra, kelompok yang kedua berkata, wa taqulul ukhra, imanul mu'minin billah ka imanil malaikati ma fina kafirun wala munafiq. Iman-iman kita ini dan iman-imannya kaum mu'minin itu sama dengan imannya para malaikat, sama, tidak berbeda. Enggak ada di antara kita yang kafir, enggak ada di antara kita yang munafik, enggak ada di antara kita yang berkurang imannya. Iman itu sama semua, tidak bertambah, tidak berkurang. Iman kita sama seperti imannya para malaikat. Haqqun 'alallahi an yahsyurahuma ma'ad dajjal, dan sungguh pantas Allah akan gabungkan mereka dengan dajjal. Haqqun 'alallah, pantas bagi Allah Subhanahu wa taala akan menggabungkan mereka dan mengumpulkan mereka bersama dajjal. Khana bin na'azakumullah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa urat-urat keislaman kalian akan berkurang sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Yang pertama hilang kekhusyuan. Berarti ini riwayat berikutnya. Ada riwayat kemarin tadi hukum, riwayat yang kemarin amanah, sekarang kekhusyuan. memang ini yang pertama hilang dan seringkali mudah hilang pada manusia. Amanah, hukum, dan kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, yaitu kekhusyuan. Sholat sih sholat, tapi gak ada isinya. Sholat tapi gak khusyuk sama sekali. Gak ada kekhusyuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum, keluar. Yang penting sudah sholat. Qanbirin a'azakullah, itu yang pertama hilang. Nanti yang terakhir, sholat. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kalian sudah dikhabarkan bakal mengikuti orang-orang sebelum kalian. Dan ini bukan dari pikirannya beliau Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, tapi dari hadis yang beliau dengar dari Rasulullah SAW. Dalam hadis-hadis lain yang sahih, disebutkan dalam Ashabus Sunan, bahkan dalam kitab-kitab sahih, disebutkan bahwa Rasulullah SAW menyatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengerjakan atau akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang sebelum kalian. Hadwal qudzati bil qudza. Dalam riwayat hadwan na'al bin na'al. Dalam riwayat lafdan shibran bi shibrin dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra babbin ladakhaltum. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, pasti kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Sampai kalau ada di antara mereka yang masuk ke lubang biawak pun yang membinasakan dirinya, kalian pun akan mengikutinya, kata Nabi. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan, kalaupun di antara mereka yang ada yang yuzani, ada yang berzina, yazni bi ummi, menzinai ibunya sendiri, ala niatan, terang-terangan, niscaya di kalangan kalian pun akan ada yang melakukannya. Niscaya di antara kalian pun akan ada yang melakukannya. Qanibina azakumullah. Ibnu Mas'ud mengkhabarkan di sini apa yang beliau pahami dari ucapan hadis Rasulullah SAW, bahwa kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian seperti anak panah dengan bulu-bulunya, seperti sendal dengan sendal, enggak akan menyelisihinya, enggak akan menyimpang daripada mereka, persis akan mengikuti mereka hingga nanti enggak tersisa lagi kecuali dua golongan, yang dua golongan ini kedua-duanya sesat. Yang pertama mengatakan dengan kalimat, ngapain kita sholat lima waktu? Untuk apa? Mabalu salawatil khams. Ada apa dengan sholat lima waktu? Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran dengan menyatakan aqimish shalah lidhuluki syams, aqimish shalah tarafain nahar, wa zulafan minal lail. Tegakkanlah sholat di dua penghujung malam, dua penghujung siang dan malam hari. Cuma tiga yang disuruh. Ngapain sholat lima waktu? Laqad akhta'a man kana qablana, sungguh telah keliru orang-orang sebelum kita. Menyalahkan para ulama, menyalahkan para imam, menyalahkan para ahli sunnah, menyalahkan seluruh para masyayikh kibar, menyalahkan seluruh orang-orang yang berilmu, para ustaz, para kiai, disalahkan semuanya. Dan dia merasa paling benar sendiri karena jahil. Maka dia berkata, semestinya cuma tiga, karena Al-Quran mengatakan dua penghujung siang dan malam hari. Cukup pagi, sore, malam. Qanibina azakumullah, ini isyarat akan munculnya orang-orang yang berpegang dengan Quran tanpa sunnah. Berpegang dengan qala Allah dalam Al-Quran, tapi gak ngerti tafsirnya, karena tidak memakai hadis-hadis Nabi. Menafsirkan dengan otaknya sendiri. Dan sudah terjadi hari ini. Para pengingkar-pengingkar sunnah, ucapan-ucapan mereka mengerikan. Puasa itu bukan kalian berlapar-lapar seharian, bukan. Allah enggak pernah nyiksa hambanya. Yang namanya puasa itu terjemahannya adalah imsak. Imsak itu menahan diri. Ya ini menahan diri dari yang haram. Maka saya puasa terus-menerus tidak seperti kalian, katanya. Ngapain berlapar-lapar siang hari? Sholat juga begitu. Ngapain kalian tunggul-tunggul nyembah tembok? Sholat itu doa. Cukup. Maka saya doa, sholatnya lebih banyak dari kalian. Saya setiap saat berdoa dan itu sholat, katanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dajajilah. Pantas bagi Allah untuk mengumpulkan mereka bersama Dajjal. Karena mereka pengikut Dajjal. Kelompok-kelompok Dajajilah. Khonifidina azakumullah kumuslimi yang saya hormati. Golongan yang kedua yang disebutkan Ibnu Mas'ud adalah isyarat kepada para murji'ah. Nanti kelompok yang kedua akan berkata, imanul mu'minin billah, bahwa imannya orang-orang beriman kepada Allah itu Sama, enggak bertambah, enggak berkurang. Malaikat beriman, kita beriman, para nabi beriman, sama. Apa bedanya? Sama, iman dengan iman, sama. Enggak ada di antara kita yang berkurang imannya, apalagi kafir atau munafik, enggak ada. Ikhwan ibn a'azakumullah, pantas mereka untuk dikumpulkan bersama Dajjal nanti yaumul qiyamah. Pantas mereka itu jadi pengikutnya para Dajjal yaumul qiyamah. Atau di akhir zaman. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Padahal para ulama sudah ijma' sepakat, tidak ada yang menyelisihinya, seluruh para ulama ahlus sunnah, bahwa iman bertambah dan berkurang. Disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan pula dalam hadis-hadis. Disebutkan dalam Al-Quran sekian kalimat, sekian ayat. Liyazdadu imanan ma'imanikum, untuk ditambah imannya bersama iman kalian. Liyazdadu imanan ma'imanihim, bertambah imannya bersama iman mereka, bertambah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat pada mereka, zadatuhum, bertambahlah imannya. Maka ketika para ulama ditanya apakah iman bisa bertambah, bisa berkurang, uskut ya sabi, diam kamu anak kecil. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang, berkurang, berkurang sampai habis sama sekali, alias kafir. Bisa berkurang, berkurang sampai habis imannya menjadi kafir. Kalau dia masih mengaku muslim, berarti munafik. Na'udzubillah. Khamilin a'azakullah, ini ijma' para ulama, sepakat dari para sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in. Gak ada satu ulama pun yang menyelisihinya. Dan tidak ada yang memberitakan atau mengucapkan kalimat yang selain apa yang mereka sepakati, disebut oleh mereka dengan dhalla wabtada'a. Dia telah sesat, dia telah mengadakan kebid'ahan, dia telah menyimpang. Khamilin a'azakumullah. Masih Ibn Mas'ud, beliau pun berkata, ala la yuqallidanna ahadukum dinahu rajulan, in amana aman wa in kafara kafar. Fa in kuntum la budda muqtadina fa bil mayyit fa innal hayy la yu'man alaihi al fitnah. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketahuilah jangan sekali-kali salah seorang kalian taklid, menggantungkan agamanya pada seseorang. Pokoknya apa kata fulan, apa kata syekh fulan, pokoknya apa kata syekh, pokoknya apa kata ustaz, pokoknya apa kata kiai, apa jari gustur dan seterusnya. La yuqallidanna ahadukum dinahu rajulan. Jangan sekali-kali kalian menggantungkan agama kalian pada seseorang. In amana aman wa in kafara kafar. Kalau dia beriman kamu beriman, kalau dia kafir kamu ikut kafir. Jangan. Fa in kuntum la budda muqtadin fa bil mayyit. Kalau kalian ingin mengikuti teladan, kalian ingin mengikuti teladan yang baik, fabil mayyit, maka itu ikutilah mereka-mereka yang telah mati. Fa innal hayy la yu'man 'alaihil fitnah, karena orang-orang yang hidup tidak aman dari fitnah. Orang-orang yang hidup tidak aman dari fitnah. Sekarang dia masih mukmin, mungkin besok sudah berubah. Sekarang dia masih ahlu sunnah, sunni, salafi, mungkin besok sudah menjadi mubtadi umbal, sudah menjadi haddadi, sudah menjadi hizbi, bisa jadi. Qanibidina azakumullah, karena masih hidup. Walqulu baina usba'ini min asabi'ir rahman. Sedangkan hati di antara dua jumari Allah, dua jari-jari Allah. Yuqallibuhu kaifayasha, Allah bolak-balikan sekehendaknya. Maka yang hidup belum aman dari fitnah. Siapapun, setinggi apapun ilmunya, masih tetap di dua jemari Allah, yuqallibuhu kaifa yasha. Maka kata Ibnu Mas'ud, kalau memang kalian ingin mencari teladan, fabil mayyit, yang sudah jelas matinya di atas iman. Para sahabat telah wafat di atas keimanan, di atas hak. Para tabi'in, para ulama tabi'in, mereka telah jelas berada di atas kebenaran dan mati di atas sunnah, di atas tauhid. Para tabi'in tabi'in juga begitu. Mereka semuanya para salafus saleh, dalam keadaan mereka mati di atas iman. Maka itulah teladan-teladan kalian dalam berpegang pada Quran was sunnah, dalam menerapkan Quran dan sunnah, dalam memahami Quran was sunnah. Adapun orang yang sekarang hidup, pokoknya apa kata fulan, hati-hati. Sehebat apapun dia, sealim apapun dia, bisa berubah. Bahkan ada yang berubahnya dari ahli sunnah anti bid'ah menjadi ateis. Ini terjadi. Dan dikisahkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Dan mutaakhirin di Yaman waktu itu. Yang dia berpegang dengan sunnah, mengajarkan sunnah dan membantah kebid'ahan. Mentahdir bid'ah-bid'ah dengan keras. Tetapi pada akhirnya dia mati dalam keadaan dia masih katanya belum yakin dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ateis. Kenapa demikian? Manusia. Al-qulub baina usbu'aini min asabi' ar-rahman. Di dua jemari Allah yuqallibuhu kaifa yasha. Sehingga jangan taklid dengan syekh manapun, jangan taklid dengan alim manapun, jangan taklid dengan satu orang. Para ulama sekian banyak kita timpa ilmu dari mereka. Kalau ada ikhtilaf di kalangan mereka, kita cari yang rajih. Jangan kemudian kita pilih pokoknya syekh saya lebih hebat, pokoknya syekh saya lebih benar. Jangan. Tetapi mana yang lebih rajih dari dalil-dalil mereka dan ta'lil-ta'lil mereka. Ini nasihat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, nasihat dari salaf di masa salaf, dari sahabat radhiyallahu taala anhu. Kalau kalian mau mengambil khudwah, mengambil teladan, ambil dari mereka yang sudah mati, mati di atas tauhid wal iman. Mati di atas tauhid was sunnah. La yuqallid ahadukum dinahu rajulan. La yuqallidanna. Jangan sekali-kali engkau taklid menggantungkan agama kamu pada satu orang. Jangan. Abadan. Jangan. Kemudian ucapan berikutnya ucapan Abdullah Ad-Dailami. Kalau ucapan Ibnu Mas'ud tadi juga dalam Mu'jamul Kabir, dalam Al-Hilyah dan juga dalam kitab Al-Likai rahimahullah, rahimahumullahu ajma'in. Adapun ucapan Abdullah ibn Dailami yang dinukil dalam kitab Ma'rifah wa Tarikh dan juga dinukil oleh Ad-Darimi dalam kitab tersebut dan juga dinukil oleh Ibn Waddah dan juga oleh Imam Al-Likai dalam kitab beliau, kitab Usul I'tiqad Ahlu Sunnah wal Jama'ah. Berkata Abdullah Ad-Dailami, inna awwala dhahabuddin tarkus sunnah, bahwa pertama hilangnya agama ini adalah dengan ditinggalkannya satu sunnah. Yadhabuddin sunnatan sunnatan kama yadhabul habl quwwatan quwwata. Akan hilang agama ini sesunnah demi sesunnah. Sebagaimana hilangnya kekuatan tali sebenang demi sebenang. Qanifirina azakumullah. Hilangnya tali dengan seutas demi seutas. Kamu lihat tali kapal yang sebesar ini. Sangat besarnya tali kapal itu. Tapi dia akan rusak. Kapan? Awalnya bagaimana? Kok sebesar itu bisa putus? Awalnya sebenang demi sebenang. Karena biasanya tali dibikin dari benang-benang. Kamu lihat rinciannya dari benang-benang. Maka benang itu putus satu persatu. Pada satu saat, maka tali yang sebesar itu akan putus. Demikian pula agama ini, dinul Islam. Agama Islam terdiri dari sunnah demi sunnah demi sunnah demi sunnah, terkumpul dalam satu yang bernama dinul Islam. Agama Islam itu terdiri dari sunnah-sunnah. Apa sih agama Islam? Agama Islam ajaran Nabi. Tapi ajaran Nabi yang dimaksud, ucapannya, perbuatannya, takrirnya, itu semua sunnah demi sunnah. Berarti ajaran Islam adalah kumpulan ajaran-ajaran Nabi sesunnah demi sesunnah. Itu namanya Islam. Kalau ditinggalkan satu sunnah, berarti berkurang agama. Dua sunnah, maka berkurang agama tadi dua sunnah. Ditinggalkan tiga sunnah, maka berkurang agama tadi tiga sunnah. Kalau ditinggalkan seratus sunnah, kayak apa agama ini? Saya mau beragama Islam, tapi gak mau ikut ajaran Nabi. Jadi apa dia? Apakah Muslim? Sholatnya tidak seperti sholat Nabi. Puasanya tidak seperti puasa Nabi. Akidahnya tidak seperti akidah Nabi. Pemahamannya tidak seperti pemahaman Nabi. Kesimpulan-kesimpulannya tidak seperti apa yang disimpulkan oleh Nabi. Semuanya tidak seperti ajaran Rasulullah SAW. Apakah dinamakan Islam? Itu bukan Islam. Ajaran baru namanya. Dibikin oleh si Fulan dan si Allah. Kalau Islam, ya mesti ajaran Nabi. Sunnah demi sunnah. Maka kata Abdullah ibn Dailami rahimahullah, bahwa agama ini akan sirna, akan hilang dari manusia kalau dia meninggalkan sesunnah demi sunnah. Oh, ini tidak wajib, tinggalkan, berkurang agamanya. Masih muslim tapi masya Allah, dia tinggalkan lagi yang kedua, yang ketiga, yang keempat dengan alasan yang sama, tidak wajib. Sampai sisanya dia tidak mengerjakan sekian sunnah kecuali yang wajib-wajibnya saja. Sholat yang wajibnya saja, sunnah-sunnahnya enggak. Puasa yang wajibnya saja, yang sunnahnya enggak. Sampai berikutnya dia berkata lagi dengan kalimat yang hampir sama, ini kan wajib si wajib, tapi kan bukan termasuk rukun dari rukun-rukun Islam. Ditinggalkan yang wajib-wajib. Wajib belajar ditinggalkan. Kan rukun Islam enggak ada. Rukun Islam kan cuma sholat, puasa, zakat, haji. Saya masih sholat, masih puasa, enggak apa-apa kan enggak belajar. Mulai, padahal wajib belajar, ditinggalkan. Mulai yang wajib-wajib ditinggalkan, yang haram-haram dikerjakan. Ini berarti agamanya pada dia berkurang, berkurang, berkurang, berkurang. Ada seorang ulama yang bertanya pada muridnya, tahu kalian bagaimana hilangnya agama? Mereka menyatakan dengan jawaban-jawaban. Kata dia, iya, memang begitu. Tetapi aku katakan pada kalian, hilangnya agama ini seperti kambing yang gemuk, yang kemudian dia kurus, kurus, kurus, kurus, kurus, kemudian mati. Itu agama. Atau kata beliau, seperti uang logam yang bersama waktu semakin pudar tulisannya, semakin pudar, semakin pudar, semakin pudar, dan akhirnya hilang tulisannya sama sekali. Begitulah hilangnya agama ini. Tahu uang logam kalau sudah lama, tulisan angkanya hilang. Tadinya timbul jadi rata. Berapa lama itu? Sehari? Tidak. Ketika hari ini diperiksa, besok diperiksa lagi, enggak berubah. Minggu depan diperiksa, kayaknya enggak berubah. Minggu depannya diperiksa, enggak berubah. Bulan depan, tahun depan dilihat lagi, kayaknya enggak berubah. Ternyata setelah sekian tahun, hilang. Tidak terasa. Demikian pula kambing ketika enggak dikasih makan sehari, dua hari, kamu lihat, kayaknya enggak berubah. Masih segitu-gitu aja. Ya kamu lihatnya dua hari. Coba lihat seminggu, dua minggu. Apa yang terjadi? Dan lihat kemudian, berapa bulan kemudian, mati dia. Demikian agama, kata beliau. Akan hilang agama ini sesunnah demi sesunnah, sehingga agamanya si fulan dengan agamanya si alan berbeda. Yang ini dia terus mempelajari sunnah, menerapkan sunnah, mempelajari sunnah, menerapkan sunnah. Yang ini enggak peduli. Pokoknya apa yang dikerjakan sekarang, dia kerjakan. Tidak berusaha untuk memperbaikinya, enggak berusaha untuk mempelajarinya, enggak berusaha untuk memahami sunnah yang lain untuk diterapkannya, sehingga semakin pudar, semakin pudar. Maka suatu saat agama orang ini dengan orang ini, si fulan dan si alan, akan berbeda jauh. Dan ini sering terjadi kalau berpisah lama. Kalau berpisah sebentar, beberapa hari ketemu lagi, masih sama. Ahlan, kaif halak, bakhair, sama. Coba berpisah lama, kamu tetap di pondok, teman kamu sudah keluar dari pondok, katanya mau kerja. Tunggu, besok masih sama, lusa masih sama, seminggu masih sama. Tunggu ketika sebulan, dua bulan, apalagi satu tahun, dua tahun, akan berbeda jauh. Kamu akan heran dengan dia, dia akan heran dengan kamu. Kamu heran dengan dia, dengan menggeleng-gelengkan kepalamu. Kasihan, semakin rusak. Dianya heran kepada kamu, kamu semakin kolot. Kenapa sih kamu ini? Kok semakin kaku? Agama itu biasa-biasa aja, jangan terlalu kaku. Lain, sudah lain. Kenapa? Berkurang agamanya sedikit demi sedikit. Berkurang agamanya. Maka ta'allumul ilm wal amal bihi, mempelajari ilmu dan mengamalkannya, ini adalah sesuatu yang akan memupuk agama agar semakin sempurna, semakin sempurna, semakin gemuk, semakin lengkap, semakin lengkap. Tetapi kalau tidak belajar, dikhawatirkan akan semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang. Dan itu sudah pernah dialami, sudah pernah disaksikan, bukan hanya oleh saya sendiri, oleh sekian banyak orang. Ketika berpisah lama, yang satu belajar, satu tidak belajar, berbeda agamanya. Yanqus ad-din atau yadhhab ad-din sunnatan sunnatan, hilang agamanya sesunnah demi sesunnah, sesunnah demi sesunnah. Berkata pula Abdullah Ad-Dailami, sami'tu Ibnu Amr yaqul, aku mendengar Ibnu Amr berkata, mabtudi'at bid'atun illa zadat mudhiyya wa la turikat sunnatun illa zadat hawiyya. Kata beliau, kata Abdullah Ad-Dailami, sungguh aku mendengar Ibnu Amr berkata, tidaklah diada-adakan kebid'ahan kecuali semakin lancar, semakin gencar jalannya. Mudhiyah itu jalannya semakin lancar. Yumdhi, berjalan dengan lancar. Sebaliknya, wala turikatis sunnah, tidaklah ditinggalkan satu sunnah, illa zadat hawiyan, tidak ditinggalkan satu sunnah pun, kecuali akan bertambah hilang. Hawiyan itu bertambah dalam, bertambah hilangnya, bertambah jauh. Lihat, kalau sunnah ditinggalkan, tiba-tiba terlupakan. Kalau bid'ah dikerjakan, tiba-tiba laris, laku, dan dikerjakan oleh banyak orang. Padahal tadinya kamu cuma coba-coba. Kayaknya kalau begini lebih bagus. Ternyata semua orang mengerjakan. Kamu akan bingung melihatnya. Kok bisa sehebat ini? Lakunya, laku keras. Kayak kacang goreng. Enak. Kenapa? Syaitan mendukung untuk menyebarkannya. Syaitan mendukung untuk menyebarkannya dan membisikkan pada setiap orang bahwa ini bagus. Sampai kamu diangkat dan dipuji-puji. Kamu memang cerdas, memang jenius, idemu cemerlang, bisa memiliki ide yang seperti ini yang memajukan Islam, katanya. Katanya memajukan Islam, padahal merusak agama. Khamilina azakumullah. Sebagaimana orang yang menafsirkan dengan ngelamun di rumahnya sendiri, tiba-tiba terdengar beritanya sampai kemana-mana, sampai dipanggil ke Oxford, sampai dipanggil ke sana kemari, sampai diadakan seminar-seminar, sampai orang itu bangga. Saya tidak nyangka bahwa diri saya begitu hebatnya. Saya itu waktu itu cuma berpikir sejenak, terlintas ini kayaknya tafsirnya kesini. Ternyata hasil penelitian saya, padahal bukan penelitian, hasil ngelamun, ternyata begitu gemilang sehingga semua orang menyanjungnya, sampai dimasukkan majalah, sampai dibahas, sampai diwawancara di televisi, sampai apalagi semua. Kenapa demikian? Syaitan mendukungnya. Apa tafsirnya sih? Tafsirnya adalah membenarkan teori Darwin. Masya Allah. Kalau Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku menjadikan di muka bumi ini khalifah, kata dia menjadikan itu ja'ala membutuhkan dua maf'ul, menjadikan titik-titik menjadi khalifah. Titik-titik ini apa ya? Kalau khalifahnya jelas Adam alaihissalam, titik-titiknya apa ini? Jangan-jangan. Langsung disambut, benar Pak Ustaz, benar Syekh. Wah, mereka semua gembira. Iya betul, memang ini mendukung teori tersebut. Jangan-jangan sampai diwawancari seminar sana, seminar sini, diundang sana, langsung naik jadi Ustaz yang kondang, jadi alim, dikatakan dengan gelar profesor. Masya Allah. Demikianlah pembenaran apa yang dikatakan oleh Ibnu Amr, bahwa kalau dikerjakan kebid'ahan langsung gencar, langsung lancar, tersebar. Tetapi kalau sunnah ditinggalkan, langsung hilang, langsung gak didengar lagi dan gak pernah dibicarakan lagi. Masya Allah, habis. Berkata Imam Az-Zuhri rahimahullah, Imamul A'immah fi zamanih, kana man mada min ulama'ina yaqulun al-i'tisam bis sunnah najah. Kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, man mada min ulama'ina, orang yang telah lewat dari ulama kita. Zuhri adalah tabi'i, berarti siapa yang telah lewat? Para sahabat. Para ulama yang telah lewat berkata, ini para sahabat semuanya berkata, al-i'tisam bis sunnati najah, berpegang dengan sunnah adalah keselamatan. Wal ilmu yuqbadu qabdan sari'an, dan ilmu ini akan dicabut dengan segera. Qabdan sari'an, ilmu ini akan dicabut dengan segera. Dengan apa dicabutnya? Dengan dimatikannya para ulama. Al-ilmu yuqbadu qabdan sari'an, dan ilmu akan dicabut dengan segera. Fa na'shul ilmi thabatud dini wad dunya, maka tersebarnya ilmu, tegaknya ilmu merupakan kekokohan agama dan keamanan dunia. Wa bi dhahabil ilmi dhahabu dhalika kullih, tetapi dengan hilangnya ilmu, lenyapnya para ulama dan tidak ada yang belajar, maka niscaya akan hilang seluruhnya. Hilangnya ilmu akan hilang seluruhnya. Hilang agamanya, hilang dunianya. Agamanya sirna karena enggak punya ilmunya, dunianya kacau sehingga hilang pula dunianya. Berkata Hasan bin Athiyyah rahimahullah, "Mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim illa naza'a Allahu min sunnatihim mithlaha." Kata Hasan bin Athiyyah rahimahullah, tidaklah satu kaum mengada-adakan kebid'ahan kecuali Allah akan mencabut sunnah yang semisalnya, yang seimbang. Kalau bid'ahnya bid'ah besar, sunnahnya sunnah besar yang akan hilang. Nah, akan dicabut oleh Allah satu sunnah yang semiripnya. Tsumma la yu'iduha ilaiha ila yaumil qiyamah, kemudian tidak akan dikembalikan lagi sampai hari kiamat. Kata para ulama yang menukil ucapan Hasan bin Athiyyah, sungguh kalimat terakhirnya lebih dahsyat dari kalimat pertamanya. Kalimat terakhirnya lebih dahsyat daripada kalimat pertamanya. Apa kalimat terakhir? Thumma la yu'iduha ila yaumil qiyamah. Kalau dikerjakan satu sunnah, dikerjakan satu bid'ah, akan dicabut satu sunnah. Dahsyat atau tidak dahsyat? Dahsyat. Dikerjakan satu bid'ah, dicabut satu sunnah. Seukuran dengan bid'ah tersebut. Bid'ah semakin besar, sunnahnya semakin besar yang tercabut. Semakin banyak bid'ah dikerjakan, semakin banyak sunnah yang hilang, yang tercabut. Ini dahsyat. Tetapi kalimat terakhirnya lebih dahsyat lagi. Thumma la yu'iduha ilaihim ila yaumil qiyamah, kemudian tidak dikembalikan lagi sampai hari kiamat. Kemudian tidak dikembalikan lagi sampai hari kiamat, ini lebih dahsyat. Sunnah dicabut. Kalau bisa dicari kembali, bisa dikembalikan, maka ringan. Tetapi kalimat ini mengerikan. Tsumma la yu'idu ilaihim ila yaumil qiyamah, kemudian tidak dikembalikan sampai hari kiamat. Tidak dikembalikan kepada mereka, ini maksud. Kepada mereka yang mengada-adakan kebid'ahan. Karena seringkali yang namanya kebid'ahan dikerjakan dengan anggapan baik. Kalau anggapan baik, apakah diharapkan dia akan taubat? Dia menganggap ini baik. Apakah kira-kira akan menyesal dan bertaubat? Enggak akan. Menganggap baik kok. Kalau dia anggap baik, akan terus-menerus dengan bangga dia kerjakan, dia sebarkan, dia anjurkan, dia dakwahkan kemana-mana dengan bangga. Sehingga dalam riwayat lain dikatakan, innallaha tajaza sahibul bid'ah anit taubah. Allah menghalangi pelaku bid'ah untuk taubat. Ini menunjukkan betapa sulitnya seorang yang mengerjakan kebid'ahan untuk taubat. Maka dia tetap mengerjakan bid'ah tersebut dan tetap sunnahnya hilang, tercabut, tidak dikembalikan lagi sampai hari kiamat. Khan bin A'azakumullah Lauza'i rahimahullah mengatakan, amma innahuma yadhhabul islam walakin yadhhab ahlus sunnah hatta ma yabqa fil baladi minhum illa rajulun wahid. Kata Lauza'i, ketahuilah sesungguhnya bukan hilang Islam, bukan Islam itu hilang begitu saja, bukan, tetapi yadhhab ahlus sunnah, hilangnya ahlus sunnah seorang demi seorang, hilangnya ahlus sunnah satu persatu. Hatta ma yabqa fil baladi minhum illa rajulun wahid, hingga tidak tersisa di satu negeri kecuali satu orang ahlus sunnah saja. Sehingga ketika ditanya, ya imam, apa itu al-jamaah? Dikatakan al-jamaah Abu Bakar wa Umar. Mereka sudah lewat. Wahai syekh, kalau begitu si fulan dan si fulan, mereka juga sudah lewat, wafat. Kalau begitu, yang sekarang hidup adalah si fulan yang ada di sana dan si fulan yang ada di sana. Cuma disebut satu, dua orang atau tiga orang saja. Yang namanya jamaah tiga, fulan, fulan, dan fulan. Ya. Sebagaimana yang kemarin ada beberapa yang menjawab ketika ditanyakan siapa al-jamaah, dijawab Syekh bin Baz dan Syekh Al-Albani. Qul inna a'udzubikumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Ini menunjukkan bahwa ahlus sunnah berkurang, berkurang, berkurang. Suatu saat nanti akan hilang. Tidak tersisa ahli sunnah kecuali satu orang di Pekalongan, satu orang di Jakarta, satu orang di sana, atau mungkin di Jawa ini cuma satu orang. Bisa jadi akan terjadi demikian. Ini termasuk apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah tadi, bahwa ilmu akan hilang dengan dicabutnya para ulama, sampai tidak ada lagi yang mengerti sunnah kecuali satu fulan, satu fulan, satu fulan. Qul inna a'udzubikumullah, bagaimana menanggulanginya supaya tidak segera terjadi yang demikian? Ta'allamu al-ilma, pelajarilah ilmu, wa'malu bihi, dan beramalah dengannya. Pelajarilah ilmu, jangan putus asa. Jangan anggap kalau sudah selesai mutawasithah, sudah selesai tugas belajar. Terus. Jangan menganggap kalau sudah tanawiyah, sudah selesai. Atau sudah aliyah, sudah selesai. Jangan dianggap kalau sudah lulus dari jami'ah, sudah selesai. Jangan. Belajar terus, minal mahdi ilal lahdi. Dari pangkuan sampai lahad. Sampai liang lahad. Nasla taufik, semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya untuk tetap bisa belajar dan kaji sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan mempelajarinya dan mengamalkannya. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan, memberikan taufik lana wali jamil muslimin ila sawa'is sabil. Subhanaka alhamdulillah ilaha ilaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.